2 Korinti bindu 10:2. Amin na pelalit gunana, laban silang meganjang cakapku. Genduari kuturikan karena pengenehenan ras ketangkasan ibas Tuhan nari. Lid kutandai skala Kristen. 10-4 tahun singgo lewat, ia rempet iangkat, ku adep-adepan di bata i surga. Entah kulana ikut terangkat entah lang, laku teh di bata metehsa. Sekali nari ku katakan, ku teh maka ia rempet iangkat ku pardis. Entah kin jadi ikut ras kula entah lang, laku teh di bata si metehsa. Ije ibgina kata-kata sila terbelaskan, sila banci iblaskan manusia. Karena kalak si bageme si kumegahkan, tapi karena diringku jine, gegehku si kurange cakapku meganjang. Bahanlah makanggit aku meganjang rana. Aku labo seri reskalak sila seksa, sabab si tuhu-tuhu nge si kukatakan Tapi kutahan kal makala meganjang cakapku, sabab la ateku ikir kalak aku lebih asa si idahna, ibas aku dengan si enggo ibegina ibas aku nari. Gelah olah meganjang ukurku karena pengenehenan si mejin Ibreken duri ibas dagingku. Mempersuruhkan iblis, guna ngeligas aku, gelah olah meganjang ukurku. Telu kali aku toto mantuhan karena si enda, gelah ipedauh namin si ibas aku nari. Tapi ngaloi Tuhan, cukup kap lias ateku man bandu, sabab gegehku serta kap ibas gegeh si kurang. Rekiteken si meriah kal ukurku, meganjang rana, karena gegehku si kurang, gelah gegeh Kristus mengketi aku. Maka senang kuakap ibas gegehku si kurang, ibas aku igombang-gombangi kalap, ibas aku kepiceten, bagepe ibas aku isiksa kalap, ibas kesusahan rekiteken Kristus. Sabab adi gegehku kurang, ijeme maka aku megegeh. Perbahananku enda bali kalras perbahanan kalak bodoh. Tapi kam ngesi maksa sama ka aku bage. Kam nge arusna mujikan aku. Sabab aminna gia labo kai pe aku. Situhuna labo aku sitik pe ketadingan asangkan rasul-rasul ndu. Simpelin la teralang Tandana maka aku rasul. Tangkas kap tridah man bandu arah dahinku. Memegenggeng aku ibas kai-kai pe. Idah ndu tanda-tanda senggat si kubahan, kulakokan perbahanan-perbahanan sing lebihi kuasa manusia, bagepe perbahanan-perbahanan si medjin. Ibas kaikin kam kurang ku perdiateken, ibandingkan ras perpulungan-perpulungan si deban, siakatan la aku jadi tanggungan du. Mahapkenlah kesalahanku Enda mempetelu kalikan aku ngor sikap lakondahikam, janah ibas siepe, labu ateku aku jadi tanggungan du. Labo si kerajangan du, tapi kamkap ateku. Sabab labo metunggung anak-anak pepulung erta guna orang tuana, tapi orang tua ngesi pepulung erta guna anakna. Senang ukurku ngkriken silit ibas aku. Janah lebih asa si diringku jine penggit aku ngkorban kenca guna kam. Reh kurang nakin kekelengen du man bangku, adi sampur kekelengen kuman bandu. Tentu ia kuindunge, maka labo pernah kam ku berati. Tapi likange singata kenca, maka kusidingi kam alu tipu ras akalku. Kugakin, pernah kin kubuat untung ibas kam nari, arah kalak si kusuruh dahi kam. Kupindo mantitus, gelah idahina kam, bagepe kusuruh senina sideban ikut ras ia. Likin titus muat untung ibas kam nari, mabali ngeperukuran ras perbahanan kami, yakap nukin kidekah enda diusahakan kami bela diri kami yadab-adab pendu? Lang, yadab-adab pendibata ibas persadaan ras Kristus ngesituhuna kami ngerana. Jana krina si ilakokan kami si kukelengi, gunana majekan kam kap. Biar aku maka adireh pagi aku ndahi kam, kudapeti kam la bagi sekuarapken, bagepe aku la bagi siarapken du. Biar aku maka kudapeti kam pagi rubat si cian-cianan. Gara ukur, pengilas ukur teman alu peganjang kenbana, mahan-mahani sila tuhu karena teman, si cekurak-cekuraken, si gombang-gombangan, ras perpulungan la ratur. biar aku maka adireh pagi aku ndahikam. Mela ku akap ibahan di batangku ilbe-lebendu erkiteken kegagalanku. Biar kape aku makan terem kalak singgur bahan dosa, ibas paksa singgo lewat, tangis aku ibahanna, sabab lalap ia langgit jera erlagu lamehuli. Erlua-lua, dingendalankan perbahanan silameteh mela.